yaitu jutus amma yang pendek-pendek, separuh dari jutus amma yang pendek-pendek ibadah saat sholat maghrib, itu yang sunnah. Dalam riwayat lain beliau membacanya surah al-baqarah dalam sholat maghrib. Maka tentunya orang yang menjadi makmumnya berada dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wasyafi'i wal-wadr wal-layli idza yaghsy. Demi waktu fajar walayalin ashr dan malam yang 10, wasyafi'i wal-wadr yang genapnya ataupun yang ganjilnya, wal-layli idza yaghsy dan demi malam apabila telah menutupi sebagian dan sebagian yang lain, itu gelapnya menutupi sebagian yang lain. Hal bidzalika qasatun dzikrihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal bidzalika qasatun dzikrihim, apakah dalam perkara tadi tersebut ada orang yang bisa memahami, ada orang yang bisa mengetahui hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya tadi. Di sini ikhwanu fi dinillah, Al-Imam Al-Kathir mengatakan, amma al-fajr fa ma'ruf. Adapun waktu fajar sendiri nanti, wahwa subh qalatu Ali wa Su'bad wa ibnu wa Mujahid wa Sulaim. Al-fajr yang dimaksud adalah waktu subuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Sulaim. Wa an Masruq wa Mujahid wa Muhammad bin Ka'ab. Adapun yang diriwayatkan dari Masruq, Mujahid dan Muhammad bin Ka'ab, al-murad bihi fajr yaumil ahad khassatan. Adapun Mujahid, Muhammad bin Ka'ab dan Masruq mengatakan waktu fajar ini adalah yang dimaksudkan pada hari penyembelihan yaitu Idul Adha pada khusus, wa huwa khatimatul layalil ashr, di mana itu adalah penutup daripada malam-malam yang 10. Wa qila dikatakan al-murad bidzalika as-salatu allati tuf'alu 'indah. Dan dikatakan yang dimaksud dengan fajar di sini adalah solat fajar, yaitu solat yang diwaktukan dilakukan saat sudah terbit fajar, itu solat subuh atau solat sunnah qabliyah subuh. Allah bersumpah dengan itu. Kama qala Ikrimah, sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah. Wa qila, dan dikatakan pula dalam penafsirannya, al-murad bihi jami'un nahar. Dan dikatakan yang dimaksudkan dengan al-fajr ini adalah seluruh siang, karena siang itu diawalnya fajar, itu yang namanya nahar, satu hari yaitu waktu siang itu diawali dari semenjak fajar. Ada nahar, ada lain, lalu lain diawali dengan terbitnya matahari, tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan nahar, ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di mana kita memang terkadang agak sulit menerjemahkan, karena di dalam bahasa Indonesia itu cuma dikenal siang, malam, pagi, sore. Kalau bahasa Arab itu sangat banyak. Misalkan dikhususkan ketika matahari yang sebelum terbit ada waktu fajarnya. Ini kalau kita menyebut bahasa Indonesia, apa? Ya. Ada istilahnya sobah. Ya. Sobah. Ya, kita pun terjemahkan pagi juga. Ada masa, ada sore. Nahar, siang. Lain, malam. Asama. Asama juga malam. Tetapi malam masuk waktu isya. Duha. Itu juga terjemahan bahasa Indonesia tidak ada duha. Asamah tidak ada. Fajar tidak ada. Sahur itu Ubaidul Fajr waktu sebelum sahur. Ya, kita terjemahannya enggak ada. Sehingga karena terjemahannya enggak ada, sehingga kita dalam bahasa Indonesia pun fajar adalah waktu fajar. Sahur adalah waktu sahur. Karena tidak ada penerjemahannya dalam bahasa Indonesia. Demikian yang mohon amin rahimakumullah. Wa huwa riwayatun 'an Ibnu Abbas. Dan itu adalah salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Wal layali al-'ashr dan walayali al-'ashr yakni 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah al-murad biha 'ashr Dzulhijjah yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas wa Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf al-qadim. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mazhab. Waqad sanada fi sahih al-Bukhari dan sanadkan dalam sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam. Tidak ada dari hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan amal saleh pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yakni asyrat min Dzulhijjah. Yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kalau para sahabat mengatakan wal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah kita bisa mengarahkannya? Qala wal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad fi sabilillah keluar berjihad dengan membawa dirinya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Hartanya habis digunakan untuk berjihad dan juga badannya sudah gugur di medan jihad. Ini baru imbang dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan ini. Waqad ra'a Abu Kuzaynah dan diriwayatkan dari Abu Kuzaynah dari Qabus ibn Abi Rabian dan Abihi dari Abinya Ali bin Abbas dari Ibn Abbas wa layali al-'ashr dan malam yang sepuluh. Qala Ibn Abbas dalam riwayat lain mengatakan huwa al-'ashr al-awwal min Ramadan, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Ramadan. Wa sahih al-qawl al-awwal, dan yang benar pendapat yang mengatakan yang pertama yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan dengan hadis ayat dan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya 10 hari bulan dan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama amal saleh yang dilakukan di situ dibandingkan 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Sebagian ulama berdalilkan dengan ayat ini dan hadis yang sudah kita bacakan tadi bahwasanya 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnad yang hadatsana Zaid bin Nufbah qala hadatsana Ayyash ibn Uqbah قال حدثني طير ابن نعيم عن ابي الزبير الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بليوم السبت ان العشر عشر الاضحى والوتر يوم عرفه والشبع يوم الاثنين. يعني بعد السفوره اجل السفوره على بلد الاضحى يكون على بلد الميه والوتر يوم عرفه الوتر يعني يوم ganjilnya adalah pada hari Arafah tanggal 9. Wasyafa' yaum al-Arafah. Dan syafa' yang ganjil adalah hari penyembelihan yaitu walayal al-'ashr wasyafa' wal wadah. Demi waktu fajar, demi 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah, demi waktu Arafahnya wasyafa' wal wasyafa' demi hari penyembelihan yaitu Idul Adha wal Wadr, yaitu demi hari Arafah. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini. Warawu An-Nasa'i Muhammad bin Rafi' wa Abdan bin Abdullah. Demikian diriwayatkan pula An-Nasa'i dari Muhammad bin Rafi' dan Abdan bin Abdullah, kull min huma 'an Zaid bin Hubbah. Semuanya diriwayatkan dari Zaid bin Hubbah dengan riwayat yang sama. Warawu Ibnu Jarir wa Ibnu Hatim min hadis Zaid bin Hubbah wa hadha isnad rijalu la nasri. Wa 'indi anna al-matan fi rafi'i nakara. Hal hadis ini pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Abi Hatim dari hadis Zaid bin Hubbah dengan sanad yang sama. Di mana sanadnya? Ini tidak masalah. Tidak mengapa sebenarnya. Tetapi matanya ada nakar. Nakar ada penyelisihan terhadap riwayat yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Sehingga ibu orang yang dirahmati Allah, penafsiran ini penafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad ini, ya, lebih disandarkan kepada penafsiran Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa qawluhu wa syafi'i wal wasr wa qad tamanna fi hadzal hadits anna al wasr yawm arafah bi qawlihi ta'si. Telah lewat dalam hadis yang telah lalu bahwasanya witir di sini adalah tanggal 9. Wa ana syafi'i yawm an-nahr bi qawlihi al-'ashr. Dan yang ganjil ayat dan yang genap adalah hari penyembelihan, dikatakan itu adalah hari yang tersebut. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Dhahab ayman. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Dhahab juga berkata yang sama. Wa qawlu tsani dan pendapat yang kedua, qala Ibnu Abi Hatim, dikatakan oleh Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya, hadzana Abu Sa'id al-Ashad قال حدثني عقبه بن خالد عن واصل بن سائب قال سألت عطاء قولي أبو بركان قبل عطاء ومن يكر من الله تعالى والشفع والوتر قلت بعد عطاء ملكك صلاتنا ووترنا هذا يأتي واصل بن سائب ومتاكا أفك أن يكون ذي الصلاة dan witir ini yaitu salat zikir. Qala Atha mengatakan la Allah tidak dirubah. Walakin syaf'a yawm Arafah wal watr yawm Lailatul Adha. Hanya lah yang dimaksud itu syaf'a adalah hari Arafah dan watr yang genapnya adalah malam Idul Adha. Ya, jika pendapatnya Ibnu Abbas dan pendapatnya Ikrimah dan Allah, ya, jika yang ganjil itu sama-sama hari penyembelihan hari Arafah, tetapi yang genap adalah tanggal 10-nya pada hari penyembelihannya. Adapun dari Abu bin Abi Rabah, beliau berpendapat yang genapnya adalah malam Idul Adha. Qalu dzalik, pendapat yang ketiga. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, hadzana Muhammad bin Abi bin Ibrahim al-Asbahani qala hadzatani abi an Imran an Uthman yani ibn Abi Salam an Abi Sa'id bin Auf قال حدثني ببكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يكتب على الناس. أبو سعيد المعروف من سيدك فهو سمع بيوم ذكر عبد الله بن الزبير بالخطبة بهدفة منوسية. فقال إليه رجل لك بديري بسؤال. فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشبع والوتر. ويا أمير المؤمنين كبرك الله من قبل كيتا ممن يكون أفسيرا والشبع والوتر. قال maka beliau mengatakan wasyafi yang namanya genap adalah firman Allah Ta'ala sama ta'ajjal li yawmayni fala ithma alayhi wal watr qawluhu wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi. Barang siapa yang menyegerakan pada dua hari maka tidak mengapa atasnya, wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi, barang siapa yang mengakhirkan maka tidak ada kejelekan bagi. وقال ابن جريج ان بكتي ابن جريج اخبار محمد بن المرسل انه سمع ابن الزبير يقول dan berkata ibnu jurayj telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Mursal bahwasanya beliau mendengar ibnu Zubair mengatakan asy-syafa' awsat ayyam at-tasyrik, yang benar adalah pertengahan dari hari tasyrik. berapa? Tanggal 12. Walwatar akhiru ayyam tasyrik. Dan yang ganjil adalah akhir daripada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 13. Inilah yang dimaksud dengan tema Allah Ta'ala yang di atas. Walau ta'ajjada fi yawmayn fala itsma 'alayhi. Kalau dilaksanakan plus 12 tidak mengapa. Wa mata amara barang saya lagi akhir sampai tanggal 13 penyembelihan itu maka tidak mengapa pula. Wa fi sahihain dan dalam Bukhari Muslim bi riwayat Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna lillah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Manafalah dapalan jenna, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya dan mengamalkan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Wa huwa wizrun yuhibbul wizra. Dan dialah Allah al-wizra yang ganjil, yaitu yang esa, yuhibbul wizra dan mencintai sesuatu yang ganjil, yaitu sesuatu yang bilangan ganjil. Ini adalah pendapat yang ketiga. Wakil Rabi' pendapat yang ketiga keempat. Kalau Hasan al-Basri berkata Hasan al-Basri wa Zaid bin Aslam, al-khalqu kulluhum syafa'. Seluruh makhluk ini syafa'. Seluruh makhluk ini syafa'. Kenapa? Ya karena seluruh makhluk itu bermakna. Ada laki-laki, ada perempuan, ada janda, ada betina. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Semuanya berpakaian. Wawatuk aksa ma'ata alim al-tih. Wawatuk adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sumpahkan terhadap makhluknya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha esa. Wawa riwayatun al-mujahidun masyhur anhu al-awwal. Ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Mujahid. Adapun yang lebih terkenal, beliau berpendapat dengan pendapat yang pertama. Ya. Apa pendapat yang pertama? Apa pendapat yang pertama? Apa yang pendapat yang pertama dari Mujahid? Yang benar adalah tanggal 10. Yang ganjil adalah tanggal 9 dan 10. Qala al-Audi berkata al-Audi alaihi rahmat. والشفع والوتر خلق الله وتر واحد. Ali bin Abbas beliau dalam sebagian riwayat lain mengatakan yang namanya bilangan ganjil di sini yang Allah bersumpah dengan bilangan ganjil tersebut adalah Allah itu sendiri. Wetr waحد itu bilangan ganjil yang eh. Wa antum syafa dan kalian itu makhluk seluruhnya adalah genap. Yuqal asy-syafa salat al-qadha yang dikatakan pula yang genap adalah salat al-qadha yaitu salat subuh wal watar dan yang ganjil adalah salat maghrib. Jadi dimaknakan di sini ya wa syafi wal watar dan yang genap dan yang ganjil, yang genap adalah salat subuh dan yang ganjil adalah salat maghrib. Kalau wajib pendapat yang lain. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله ابن موسى إسرائيل أن أبي يحيى المجاهد والشفع والوتر قال الجميع ما تكن الشفع الزوج الشفع الزوج ينجمد أدرم ينبر فاسانا هذا مقصود الوتر هذا الله yang esa yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Abdullah Al-Mujahid beliau mengatakan Allah al-watar wa khalqul syafa. Al-dzakara wa al-untha. Allah adalah yang bilangan ganjil adalah Allah. Adapun yang genap adalah seluruh makhluk terdiri dari laki-laki dan perempuan, janda dan betina. Qala Nabi Najib Al-Mujahid dan Mujahid berkata pula wa syafi wal watar kullu syai'in khalaqahu Allah syafi'us sama'ul ardh والدار والنهر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو ذلك. Yang namanya syafa' yang genap di sini adalah seluruh apa yang Allah ciptakan itu genap, itu berpasangan. Seluruh apa yang Allah ciptakan itu berpasangan. Baik itu as-sama'ul ard, adanya langit, adanya bumi. Wal-bar, wal-bahr, adanya daratan, adanya lautan. Wal-jin, wal-ins, adanya jin, adanya manusia. Wal-syams, wal-qamar, adanya matahari, adanya rembulan. Dan seterusnya. Wal-hajjai bihadza ma lakahu bi qawlihi ta'ala. Kemudian Mujahid berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan pada segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kalian bisa mengingat hikmah Allah. Semuanya itu berpasangan. Ya. Enggak ada yang istilahnya apa itu? Apa? Yang satu berada di dua kayak ya apa tuh? Apa tuh pelajaran geologi itu? Apa tuh namanya? Mempelajari sendiri. Apa? Kenapa? Apa tuh namanya? Hermafrodit. Ya satu hukum amuba ya, satu hukuman atau satu kemudian belajar di dua. Itu kan pengetahuan manusia, penelitian manusia. Yang namanya akal manusia itu nggak lebih besar dari kelapa jambir, kelapa jambir. Nggak lebih besar dari itu. Tetapi nasnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasang. Ada makanan yang berbeda. Ya, tinggal manusia itu tahu atau tidak. Demikian yang orang dengan Allah. Aini ta'lamu anna khaliqal azwaj wahid. Hikmahnya apa? Kenapa kita diciptakan berpasang-pasangan? Seluruh makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kenapa? Untuk supaya kalian mengetahui bahwasanya pencipta seluruh makhluk yang berpasangan itu adalah Yang Maha Esa, Yang Maha Esa. Yang Esa yang tertentu Allah. Makhluknya berpasang-pasangan, yang artinya saling membutuhkan. Dan tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ya syariatkan, Allah sunnahkan dengan sunnah kauniyah dan sunnah fitrah bahwasanya yang namanya laki-laki butuh dengan perempuan, perempuan butuh dengan laki-laki, jantan butuh dengan betina, betina butuh dengan jantan, matahari dan rembulan, langit dan bumi, semuanya saling melengkapi. Dan apabila satunya berkurang, maka tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna ibuan dan dinaikkan Allah. Maka hendaknya berpasanganlah supaya sempurna hidupnya. Qala tadi pendapat yang keenam. Qala tadi Abdul Hasan, "Wa syafa'u wal watr huwa al-'adad minhu." Syafa'u wa min watr. Adapun Al-Hasan Al-Basri menafsirkan demi genap, demi ganjil, yaitu bilangan. Yang namanya bilangan itu ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Rupanya itu adalah hikmah dari Allah. Allah yang menciptakan dan Allah bersumpah dengan bilangan itu. Karena bilangan itu yang benar, mereka jin. Untuk supaya kita mengetahui perkara-perkara yang ada di sini. Untuk kita mengetahui bilangan sholat, bilangan rakaat, bilangan zikir, ya bilangan tahun, bilangan bulan, bilangan hari. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qaulu Tsabit. Kemudian pendapat yang ketujuh fil ayat al-karimah dalam ayat yang mulia ini. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan Ibnu Jarir Al-Qabari dalam tafsirnya. Min tariq Ibnu Jurayj. Thumma qala Ibnu Jarir wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabala al-Aid al-Qawl alladhi dzakara Ali bin Zubair. Ibnu Jarir mengatakan diriwayatkan dari Nabi qabar yang menguatkan perkataan Ibnu Zubair. Hadzatani Abdullah bin Abi Ziyad Al-Qatwani قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني عياش بن عروبة قال حدثني طير بن معين أن الزبير بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشبع اليومان والوتر اليوم الثالث وهو سيئاً يا من بلاد مثلاً دوهاري صلاح عيد الأدهى سبلاس يومان. Kemudian yang berikut adalah hari yang ketiga, yaitu hari yang ke-13. Wahakidah Allah dan hadal khabar bin Adhanah. Demikian, terdapat khabar ini dengan bahasa demikian. Wahu mukhalif mataqadah min al-lafiz ya riwayat Ahmad bin Nasayyur wa al-Hadim wa ma'awahu wa'ayatullahu wa'alam. Dan riwayat ini berbeda dengan riwayat yang sebelumnya pada pendapat yang pertama kita sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Zaid bin Abi Hatim. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah والربيع بن أنس وغيرهما هي الصلاة منها الشفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار. أدب أبو العالية لجيوك الربيع بن أنس ولو ذلك عن التابعين beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksud dalam sumpah ini adalah salat. Karena sholat itu ada yang genap, ada yang ganjil, ada yang rubaiyah, ada yang empat, ada yang sunaiyah, ada yang dua, dan yang ganjil seperti maghrib. Bagaimana sholat witr di akhir tahajud tidak lagi. Demikian pula sholat witr yang merupakan akhir daripada sholat tahajud di malam. Waktu qala Abu Razzaq, dan dikatakan pula Abu Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Imran bin Husain dari Imran bin Husain والشفع والوتر قال هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر. Kata Imran bin Husain, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah salat. Salat wajib, ada yang genap, ada yang ganjil. Wahada munqati' mawquf, ini sanadnya munqati' terputus mawquf yang kepada Imran bin Husain. Walaupun khas bil maktuban, dan lafaznya dikhususkan kepada salat fardu tadi. Wa qad ruwiya mutasilan marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun qur'an. Dan telah diriwayatkan secara terperinci, secara marfu, secara bersambung marfu kepada Rasulullah bahwasanya lafaznya umum, yakni as-salat, yaitu salat. Yang namanya salat ada yang genap, ada yang ganjil. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Abu Dawud al-Tayalisi qala haddathana Hammam al-Qatadah. Perlu diperhatikan sebelumnya, kalau Abu Dawud al-Tayalisi ini gurunya Imam Ahmad, ya, kitabnya namanya Musnad al-Tayalisi, Abu Dawud al-Tayalisi. Kalau Abu Dawud yang memiliki Sunan itu Abu Dawud al-Sijistani, dari negeri Sijistan, dari negeri Tayalis. Kalau Abu Dawud penulis kitab Sunan Abu Dawud, yaitu Abu Dawud Sijistani, adalah muridnya Imam Ahmad, muridnya Imam Bukhari, muridnya Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Hammam an Qatadah an Ibrahim bin Hisham ana syekhan haddatsahu min ahli Basra an Ibrahim bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an asy-syafi wal wadi. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya mengenai genap dan ganjil. Faqala hiya shalah ba'dhuha shifun wa ba'dhuha witr. Yaitu salat. Salat itu ada yang genap, ada yang ganjil. Wa hakadha waqa'a bil musnad, demikian yang ada dalam musnad Imam Ahmad. Wa kadha rawahu Ibnu Jarir an Bundar an Affan an Abi Qurayb an عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيى بن قتادة عن عمران ابن حصان عن شيخ عن عمران بن حسين وقد رواه ابو عيسى الترمذي عن عمران بن علي بن مهدي وابي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن حصان عن رجل من اهل البصره عن عمران بن حسين ثم قال فتلا ما فرق سند لي لم يذكره سيترجمكن qaribun la na'rifu illa min hadits Qatadah. Ini hadits qarib, hadits yang hadits itu kalau kita belajar mustalah, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau mutawatir jelas kesahihannya. Kalau hadis ahad, ya sifatnya dhanni, harus diteliti. Apakah sahih atau dhaif? Kemudian yang ahad itu terbagi lagi menjadi ya masyhur, hadis dan dhaif. Ya. Kalau masyhur banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai mutawatir. Kalau hadis meriwayatkan dua orang. Nah, kalau dhaif yang meriwayatkan satu orang. Sanadnya yang meriwayatkan satu orang. Nah, hadis ini bertumpu kepada satu sahabat ini dengan satu sanad yang bersambung kepadanya. Ini dikatakan hadis dhaif. La ta'ibu min hadithi Qatadah. Ya. Hadis ini dhaif bersendirian dalam meriwayatkan, aku tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Qatadah. Waqad rawahu Khalid bin Umayyah aidan an Qatadah, waqad ruwiya an Imran bin Aysar an Imran nafsihi wa qawlihi. Dan diriwayatkan pula dari Imran bin Aysar dari Imran bin Husain. Wallahu a'lam. Khudhu rawatan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Rawi Imam Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad bin Sinan al-Waqidi قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن إمران بن حصان الذبعي شيخ من أهل البصرة عن إمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر sampaikan dengan sanadnya dan menyebutkan nama yang sama. وهكذا رأته بتفسيره, demikian pula aku lihat pada tafsirnya. فجعل الشيخ البصري هو إمران بن حسين, dan menjadikan الشيخ البصري ini adalah إمران بن حسين, إمران بن حصان. Wahai Nawawi Ibnu Jarir. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, haddatsana Nadhr bin Ali qala haddatsani Abi qala haddatsani Khalid bin Qais an Qatadah an Imran bin Hisam an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syafi' wal wasl. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai asy-syafa' yang ganjil dan al-wasl. Yang asy-syafa' yang genap dan al-wasl yang ganjil. Beliau mengatakan ia salat minha syafa'un wa minha wasl. Yaitu salat, ada salat yang genap, ada salat yang ganjil. Fa asqata dzikra Syekh Al-Bunna wa tafarra bi Imran bin Ihsan Ad-Dubai Abu Umar Al-Basri Imam Masjid Bani Dubai'ah wa mawalid Abi Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai. Kemudian dalam salat ini dihilangkan Syekh yang mubham dan bersendirian dalam riwayat ini Imran bin Hisam Ad-Dubai Abu Umar Al-Basri imam dari Masjid Dubai'ah, yaitu orang tua dari Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai. Dan diriwayatkan pula oleh Qatadah dan anaknya Abu Jamrah wal Musanna Ibnu Sa'id wa Abu Tayyib Yazid bin Humayd. Dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Qibat. Wa dzakarahu Khalifah wa Muqiyyah fi Tabi'in min Ahli Basrah. Dan disebutkan oleh Muqiyyah bahwasanya beliau termasuk tabi'in dari penduduk Basrah, wa kana syarifan nabilan qadiyyan hadiyyan 'inda al-Hajjaj bin Yusuf. Di mana beliau yakni Imran bin Hisam, beliau seorang tabi'in dari penduduk Basrah, seorang yang mulia, seorang yang sangat cerdas, ya seorang yang cerdik ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf Al-Safavi, gubernur yang sangat jahat. Tsumma qala lahu yawman zawiyan sanad talawata sanad talati wa zamani li khurujihi ma'a Ibn Ash'ab. Kemudian Hajjaj bin Yusuf membunuh Imran Ibn Hisam Az-Zubai pada tahun 83 Hijriah, dikarenakan dia mengikuti Ibnul Asyam. Walaysa lahu 'inda Tirmidzi siwa hadzal hadits wahid. Dan tidak ada hadisnya kecuali hadis ini. Ya. Beliau terfitnah dan mengikuti Ibnul Asyam, tidak sabar terhadap pemerintahannya Hajjaj bin biju. Dia tergelincir di sini, oleh karena itu tidak banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau. Tapi perlu dipahami, dibedakan kita mengambil ilmu dari seorang yang mengikuti pemahaman yang menyimpang dengan periwayatan. Diibarat oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab periwayatan, ada sendiri seorang rawi itu mendapatkan celaan dalam periwayatan, salah satunya adalah pada kebid'ahan yang dia lakukan. Dan ketika dia terlibat dalam gerakan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, maka termasuk dia melakukan sebuah kebid'ahan. Maka riwayat hadisnya itu diberi. Yang pertama, kalau dia sebagai da'inya, maka tertolak hadisnya. Sebagai penyeru kepada kebid'ahannya, maka dia tertolak hadisnya. Kalau keadaan yang kedua, dia bukan penyeru terhadap kebid'ahannya, tetapi dia tergelincir dalam kebid'ahan, maka dibahas ada dua keadaan. Kalau riwayatnya tersebut memperkuat tindakan penyimpangannya berupa keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, hadis yang dia riwayatkan itu mendukung, maka hadisnya dari riwayat dia tertolak. Tetapi kalau hadisnya tidak terkait seperti ini ya, ini hadisnya tidak terkait tentang keluar dari ketaatan, maka qala bismillahirrahmanirrahim diterima riwayatnya. Tetapi kalau bersendirian pun ya, sebagian ulama mengatakan tidak bisa kalau dia bersendirian, tidak bisa diterima hadisnya kalau dia bersendirian, harus ada riwayat yang lain yang menghubunginya. Wa ini, dan kata Imam Ghazali setelah memaparkan sanad sekian banyak tadi, anna waqahu ala Imran bin Husain asbah, bahwasanya penafsiran yang tadi disandarkan kepada Rasulullah bahwasanya yang genap adalah solat yang bilangnya genap, yang fitr adalah solat yang bilangnya ganjil, itu lebih tepatnya ucapan Imran bin Husain, bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yajid ibn Jarir bi syai' min hadhihi al-ahwal bi syai' wal watan, sehingga ya Al-Imam Al-Jarir beliau tawakkuf dalam masalah tarjih mana yang lebih kuat dalam menafsirkan wasyafi wal watan. Tapi kalau kita perhatikan ini ikhtilafnya, ikhtilaf an-nubuwwah, ikhtilaf perbedaan yang bersifat tabah, tidak saling bertentangan, maka semuanya benar. Ya, semuanya bisa terangkat benar. Bahkan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika disebut wasyafi wal watan, demi yang genap dengan ganjil, maka tujuh pendapat tadi bisa masuk semuanya dalam ucapan firman Allah Taala tadi. Wallahu taala alam, silakan dikembangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, dikatakan oleh para ulama, la ya'riful fadl li ahli al-fadli ladawu, tidaklah kita bisa mengetahui kemuliaannya sesuatu kecuali orang yang sudah memiliki kemuliaan atau mengetahui kemuliaan. Maka mungkin ini mohon maaf, ini sebagian kita ketika dibacakan sana bingung, aku bosan karena tidak tahu, disebabkan kita tidak tahu. Maka sebenarnya ini sebagai satu hikmah yang sangat besar, ilmu kita itu masih sangat jauh terhadap para ulama yang mereka membahas sanad itu tidak bosan. Dibacakan sana seperti tadi, dibahas satu persatu hobinya, ini siapa, orangnya bagaimana, keadaannya bagaimana, hafalannya bagaimana, agamanya bagaimana, itu jadi tidak usah. Sedangkan hadis itu ya, kalau di total itu bisa lebih dari 1 juta hadis, ya, seperti yang dihafal oleh Imam 1 juta hadis itu dalam satu hadis terkadang ada hadis yang diriwayatkan dari satu jalur. Ada hadis yang diriwayatkan dari dua jalur sanad. Dari dua sahabat, ada yang dari satu sahabat, ada yang dua sahabat. Ya, kalau yang dari satu sahabat tadi namanya apa? Jadi kesendirian. Ada yang sahabat yang meriwayatkan dari Nabi itu dua. Itu namanya apa? Jadi ada yang banyak tetapi tidak sampai mutawatir, 10 misalkan, namanya apa? Masyhur. Ada yang sangat banyak sekali sehingga yang itu tawatur sekali sehingga tidak memungkinkan saking banyak yang tahu itu ada kedustaan, itu tidak mungkin. Yaitu hadis mutawatir. Itu kan dalam hadis dunia banyak sekali sanadnya. Dan para ulama terdahulu itu menghafal dan sanadnya. Dan bukan hanya itu, terkadang sanad itu kalau dari musannif, dari penulis kitab, misalnya Bukhari, Muslim, Daud, Jamini, Asari, Numaja, sudah terkenal penulis kita. Kalau ditambah misalkan Mu'atan Malik, Musnad Dari ini, Musnad Imam Ahmad, atau misalkan ditambah lagi Musnad Abu Daud Tayalisi, Musnad Nabi Razak, Musnad Ibn Abi Syaibah, belum lagi ditambah lagi Ma'ajim, Mujamul Kubra, Mujamul Sughra, Mujamul Awsan. Ya, kitab itu sangat banyak. Dari penulis-penulis tadi itu jarak paling dekat terhadap Rasul itu tiga sanad. Tiga sanad kita perhatikan. Tiga sanad. Yang tiga sanad tersebut ini paling dikit. Kan Imam Ahmad mendapatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari Imam Malik. Imam Malik itu diriwayatkan dari Nafi', ya, Nafi' dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Meriwayatkan, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi' dari Ibn Umar, dari Rasulullah. Kalau dari Imam Ahmad 4, kalau dari Imam Syafi'i 3. Misalkan 3 dari Imam Syafi'i. Dari Imam Malik, dari Nafi', Maulana Ibn Umar, dari Ibn Umar, dari Rasulullah, ada 3. Nah, 3 itu kalau namanya sudah terkenal seperti itu, kita akan katakan ini sanadnya sahih. Dan bukan hanya kita kenal, kita harus mengetahui keadaan daripada rawi-rawinya. Coba satu sanad saja ada 3 kan, 3 orang. Kita teliti siapa itu Imam Syafi'i. Lainnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, wafatnya bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, di mana menuntut ilmunya, siapa gurunya, siapa muridnya, berapa hadis yang diriwayatkan, bagaimana kondisi agama beliau, ya, bagaimana kesungguhan beliau dalam meriwayatkan hadis, ya, kewaraan kesungguhan beliau bagaimana, kemudian bagaimana kondisi hafalan beliau. Kalau yang disebut Imam Syafi'i jelas, kalau yang disebut nama-nama yang tidak pernah dikenal, sehingga dengan kita mengetahui seperti itu, orang dikenal oleh Allah, itu kita akan menghargai bagaimana kesungguhan ulama tersebut dalam mengumpulkan hadis. Dalam mengumpulkan hadis, kita anak 10 saja kalau manggil satu orang, dipanggil nama 10, ya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazak, Ubaid dan seterusnya, sudah lupa kita. Dan ini ulama subhanallah, rawi-rawi hadis tersebut bisa hafal lainnya, wafatnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tempatnya, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, hadis apa saja yang diriwayatkan, perjalanan menuntut ilmunya, ya, kemudian mana yang dari dia itu riwayat yang cacat, mana yang dari dia riwayat yang sahih, itu tahu semua. Tahu semua. Tahu sekali kondisi kita ini. Sehingga ketika kita membacakan sanad seperti ini, kita nggak tahu. Ya, ini membuktikan sangat jauh kita itu dengan para ulama. Ulama menulis seperti ini bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi apa? Berdasarkan ilmu yang diambil. Dan perlu kita pahami, Al-Imam Ghazali menulis kitab ini itu dengan hafalannya. Al-Imam Ghazali menulis kitab ini dengan hafalannya. Sehingga ini diteliti oleh para ulama. Ibnu Katsir terkadang dalam menyebutkan hadis, dia namanya manusia, kadang ada yang beda huruf, beda apa. Dan setelah diterangkan oleh para muridnya, memang beliau menulis kitab ini itu dengan hafalan beliau sendiri, tidak melihat kitab. Beliau tulis. Subhanallah. Para ulama luar biasa. Beliau tulis ini, ya, terpetak ada yang 4 jilid, ada yang 15 jilid tafsir Munkathir. Ditulis dengan hafalan beliau. Riwayat sanad yang kita baca tadi yang ditanya kita tidak paham itu dengan kapalan beliau dan pemahaman beliau luar biasa. Dan ulama terdahulu ketika menulis kitab itu adalah hafal dari kitab tersebut. Kayak misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Katsir, beliau ditanya oleh penduduk Wahid mengenai akidah dan sunnah, maka beliau sholat asar sebentar. Setelah sholat asar beliau duduk kemudian beliau tulis. Tidak ada satu jam tertulis buku akidah positif sampai sekarang. Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad di hadis Ma'ad dari Ibnu 6 jilid. Itu beliau sedang perjalanan 3 bulan saat menuntut ilmu, pas menuntut ilmu beliau tulis itu. Saat perjalanan itu terhasilkan buku Zadul Ma'ad ini dibaca juga buku Sirah Nabi 6 jilid. Lagi nafar ini. Kalau bahasa kita lagi naik bis, lagi nulis. Kalau kita nulisnya, ya naik bis, untuk kota kanan kiri ada pohon, ya paling bisa naik gitu. Hari ini tidak. Kalau silakan disusun kitab tersebut 6 jilid besar. Ada staf 8 jilid. Intinya semuanya hadis, ayat, sanad dan seterusnya. Ia membuktikan begitu luar biasa hafalan orang dulu. Umurnya sama 60 tahunan, ya banyak-banyak. Tapi ilmunya begitu luar biasa. Sehingga tidak bisa kita remehkan. Dan yang terakhir, kisah Ibnu Hazm. Ya Allah, ini menulis kisah Muhalal Asariyah. Ada 7 jilid, ada 15 jilid. Pernah kitab itu dibakar, ya, oleh, ya ketika itu ada klaim antara mazhab Malikiyah dengan mazhab Thahiriyah. Kemudian semua kitab mazhab Thahiriyah dibakar, termasuk kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhadzab Al-Asqalani. Dibakar. Setelah dibakar Ibnu Hazm, silakan kalian bakar kitab-kitab. Kalian boleh membakar semua kertas-kertas itu, tetapi isinya ada di sini. Setelah itu beliau berdoa dan menulis kembali. Tulis ulang tidak ada satu buku yang terlewat. Persis sama. 7 jilid. Bahkan ada yang 15, bahkan kesalahan terakhir itu sampai 35. Itu subhanallah ulang atau berdoa. Lupanya itu sangat sedikit ya dibandingkan kita. Kalau kita taruh kunci di saku, cari kuncinya mana? Ulama dulu, sultan. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita membahas kitab-kitab ulama terdahulu dan baca juga perjalanan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Sangat pokok agamanya, sangat pokok hafalannya. Bukan hanya pokok agamanya, tetapi pokok hafalannya. Karena ulama yang pokok agamanya, tapi hafalannya goncang, ditolak riwayatnya. Orang yang hafalannya luar biasa, tapi agamanya tidak bagus, ibadahnya tidak bagus, ditolak juga dia. Hadis-hadis yang ratusan ribu sampai jutaan itu, yang sahih-sahih diriwayatkan dari orang yang agamanya sangat bagus dan hafalannya sangat luar biasa. Sehingga jangan beranggukan lagi. Jangan kita mengukur mereka seperti ukuran kita yang banyak lalai, banyak dosa, dan banyak lupa. Jangan ukur mereka dengan ukuran kita. Sangat berbeda. Ya, demikian sehingga semoga kita tidak bosan, tidak malas ketika kita mendengarkan tangan. Karena itu ditulis dari ilmu, ditulis dari pemahaman yang sangat dalam terhadap ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.